yang hina di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa butuh, fakir, butuh pertolongan Allah. Yaitu orang yang semakin, hamba yang semakin mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menjadikan pemiliknya mengetahui hakikat kebenaran yang sebagaimana mestinya, ilmu yang menjadikan pemiliknya mengikuti kebenaran dan meninggalkan kebatilan, ilmu yang menjadi nur, cahaya, penerang bagi pemiliknya dalam hidupnya di dunia maupun di akhirat. Maka hendaknya kita berusaha untuk ikhlas dalam menuntut ilmu dan berusaha untuk mengamalkannya, apa yang telah kita pelajari. Insyaallah pada malam ini kita manfaatkan untuk melanjutkan pelajaran kita membaca kitab Tauhid. Kita masih dalam bab yang ke-43. Bab Qaul Masyaallah Wasita. Pada pertemuan yang terakhir kita telah menyebutkan faedah pada hadis yang disebutkan oleh muallif rahimahullah, yaitu hadis dari sahabiyah Qutailah, di mana orang Yahudi datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, innakum tusyrikun taqulun masyaallah wasita wa taqulun wal ka'bati, kalian berbuat syirik karena kalian telah mengucapkan Masya Allah wasita, dan kalian mengucapkan sumpah demi Ka'bah. Wa amarahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza aradu ayyahlafu ayyakul ayyahlifu ayyakul wa rabbil ka'bah wa ayyakulu wa ayyakulu wa rabbil ka'bah wa ayyakulu masyaallah wa sitta summa sitta. Maka Nabi SAW memerintah para sahabat, apabila ingin bersumpah maka hendaknya bersumpah wa rabbil ka'bah, jangan wal ka'bah, tapi bersumpah dengan wa rabbil ka'bah, demi Rabbnya Ka'bah, itu Allah. Dan apabila mengucapkan, maka ucapkan masyaallah summa sitta. Di antara faedah hadis ini yang telah kita sebutkan pada pertemuan yang sebelumnya, yaitu qabulul haq mimman ja'a bihi kainan mangkana. Sebutkan oleh Syekh Abdul Rahman Al-Husayn rahimahullah dalam kitabnya Fathul Majid, beliau menyebutkan di antara faedahnya di sini adalah menerima al-haq dari manapun datangnya, dari siapapun datangnya, siapapun adanya. Yang telah kita jelaskan pada pertemuan yang sebelumnya, di sini perlu dibedakan antara qabulul haq dan talabul haq. Kalau menerima al-haq adalah dari manapun datangnya, dari siapapun yang membawa, maka al-haq diterima. Adapun mencari al-haq, maka hendaknya di dalam mencari kebenaran adalah kepada ahlul haq, orang yang di atas kebenaran, orang yang di atas jalan yang lurus. Karena orang yang tidak di atas al-haq, orang yang tidak di atas jalan yang lurus, orang yang sahibul batil, ahlul batil, orang yang atas kebatilan, walaupun terkadang mengucapkan al-haq, mengucapkan kebenaran, akan tapi tujuannya bukan untuk kebenaran. Nah ini. Tapi tujuannya adalah untuk kebatilan. Walaupun mereka terkadang mengucapkan kebenaran, karena mereka mempunyai tujuan yang rusak dalam hatinya. Bahkan mereka kadang-kadang mengucapkan kebenaran untuk mencela orang-orang yang di atas kebenaran. Disebabkan mungkin orang yang di atas kebenaran terjatuh dalam kesalahan, maka kesempatan bagi ahlul haq untuk mencelanya dengan apa yang dia miliki. Maka tidak semestinya mencari ilmu kepada orang-orang yang tidak jelas keadaannya, orang-orang yang tidak di atas kebenaran, tidak di atas manhaj yang benar, tidak di atas jalan yang benar. Walaupun dia mungkin menyampaikan kebenaran, tapi mereka punya kebenaran bukan untuk kebenaran. Bahkan mereka mempunyai kebenaran, bisa mengucap kebenaran untuk, bukan untuk dirinya, bukan untuk kebaikan dirinya, karena mereka tetap di atas kebatilan. Sebagaimana orang Yahudi yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mengetahui perkataan syirik, tapi dia sendiri terjatuh dalam kesyirikan, bahkan syirik akbar. Berarti ilmu yang dia miliki tidak untuk memperbaiki dirinya. Bagaimana dia akan memperbaiki orang lain? Nah ini. Sedangkan untuk dirinya saja dia tidak bisa memperbaikinya. Lantas bagaimana kalau ada orang mencari kebenaran kepada ahlul batin? Apa mungkin dia akan bisa dididik dengan kebenaran, diperbaiki dengan kebenaran, sedangkan dia sendiri tidak memperbaiki dirinya dengan kebenaran yang dia miliki? Ini penting dalam masalah talabul haq. Mencari al-haq adalah hendaknya kepada ahlul haq, bukan kepada ahlul hawa, ahlul batil. Walaupun mereka terkadang mengucapkan al-haq, maka hendaknya seorang jangan tertipu. Apabila ada ahlul batil bisa mengucapkan kebenaran, jangan tertipu. Nah ini. Karena mereka memiliki kebatilan yang banyak. Yang kebenaran yang mereka miliki kadang-kadang untuk melariskan kebatilannya. Bahkan terkadang ahlul batil semangat mencari al-haq, tapi tujuannya untuk melariskan kebatilannya. Ini, hati-hati dengan mereka. Ahlul bid'ah, ahlul hawa, kadang-kadang mereka semangat mencari kebenaran, tapi bukan untuk kebenaran, untuk melariskan kebatilan yang ada pada dirinya. Kisah pencuri pendengaran, yaitu jin atau setan yang mencuri pendengaran. Mereka berusaha payah, saling naik satu dengan yang lainnya, ingin mencari kebenaran, tapi tujuannya untuk kebatilan. Ini. Maka jangan tertipu. Apabila ada seorang yang dia di atas kebatilan, di atas manhaj yang tidak jelas, lalu bisa berbicara kebenaran, karena bukan untuk kebenaran mereka itu. Faedah berikutnya, insya Allah kita akan baca pada malam ini. Qala Syekh Abdurrahman Ibnu Hasan Ibnu Muhammad Ibnu Abdul Wahhab rahimahullahu taala wa fihi bayanun nahyi anil halif bil Ka'bah. Di dalam hadis ini juga menjelaskan larangan bersumpah dengan Ka'bah. Dan ini termasuk syirik, bersumpah dengan selain nama Allah. Ini adalah syirik. Nama Allah dan sifat Allah, bersumpah dengan selain nama Allah dan sifat Allah adalah syirik, termasuk bersumpah dengan Ka'bah. Ma'annaha Baitullah, walaupun Ka'bah itu adalah Baitullah. Nah, ini punya keutamaan. Bahkan sholat di Baitullah, Masjidil Haram, ini lebih utama daripada di masjid yang lainnya. Allati hajjuha wa qasduha bil haji wal umrah faridah. Yang menuju ke Ka'bah, yaitu orang sengaja berangkat dari rumah menuju Ka'bah untuk haji dan umrah adalah faridah, hukumnya fardu. Ini, jadi orang dari manapun kaum muslimin yang ingin haji atau umrah sengaja berangkat dari rumahnya menuju Ka'bah, inilah perkara yang disyariatkan. Tapi bukan berarti bolehnya bersumpah dengan Ka'bah. Karena Ka'bah adalah makhluk, termasuk makhluk-makhluk yang lain, yang manusia, hamba Allah tidak boleh bersumpah dengan makhluk Allah siapapun adanya. Wa hadza yubayyinu anna nahya 'anil syirk billah 'amun. Dan ini menjelaskan bahwasannya larangan syirik kepada Allah secara umum, apapun bentuknya kesyirikan itu haram. Baik beribadah kepada patung, baik beribadah kepada hamba Allah yang saleh, para malaikat, para nabi, para wali, semuanya syirik. Karena semuanya beribadah kepada yang tidak berhak diibadahi. Termasuk juga bersumpah. Bersumpah kepada siapapun selain Allah dari makhluknya, maka itu syirik. Baik bersumpah dengan Ka'bah maupun dengan yang lainnya, maka ini haram hukumnya. La yasluhu minhu syai'un. La lil li malakin muqarrabin wala li nabiyyin mursalin wala lil ka'bati allati hiya baitullah fi ardihi. Maka tidak boleh beribadah, maka tidak baik melakukan sesuatu dari macam ibadah kepada selain Allah, baik kepada malaikat al-muqarrab, malaikat yang didekatkan, makhluk Allah yang muqarrabin, yang dekat dengan Allah, yang senantiasa beribadah pada Allah, maka mereka tidak berhak diibadahi karena mereka adalah hamba Allah yang beribadah pada Allah. maka beribadah kepada mereka lah syirik. Wala li nabiyyin mursalin, walaupun kepada nabi yang diutus. Maka tidak benar beribadah kepada nabi atau pada rasul yang telah diutus, karena mereka juga hamba Allah yang beribadah kepada Allah yang tidak berhak diibadai. Maka beribadah kepada mereka adalah syirik. Atau bersumpah dengan malaikat, atau bersumpah dengan nabi, ini juga termasuk syirik. Walalil Ka'bah, dan juga tidak boleh kepada Ka'bah. Allati hiya baitullah fi ardihi, yang itulah baitullah, rumah Allah di buminya. Nah ini. Maka di sini penting dipahami. Ka'bah mempunyai keutamaan. Tapi keutamaan itu akan mendapatkan apabila mengamalkan sesuai dengan yang disyariatkan oleh Allah. Para malaikat punya keutamaan. Para nabi juga punya keutamaan. Tapi bukan berarti mereka berhak diibadai. Karena mereka hamba Allah. Mereka makhluk Allah, hamba Allah yang beribadah pada Allah. Wa anta taro ma waqa'a minan nas al-yaum, dan kamu melihat apa yang terjadi pada manusia di hari ini. Hayya mu'allif minal harif fil Ka'bah, yaitu bersumpah kepada Ka'bah. Wasu'aliha ma la yaqdiru alaihi illallah, dan minta kepada Ka'bah apa yang tidak ada yang kuasa kecuali hanya Allah. Ini Ka'bah disyariatkan kita padanya lah tawaf. Ini penting. Adapun minta berkah kepada Ka'bah, Ka'bah tidak bisa memberikan berkah. Ini perlu dipahami di sini. Ka'bah ini didatangkanlah untuk kita tawaf di Ka'bah. Kita memuliakan Ka'bah. Kita ihtiram. Tapi bukan untuk dimintai berkahnya. Adapun mendapatkan berkah apabila kita tawaf di melilingi Ka'bah sesuai dengan syariat Allah, itu akan mendapatkan berkah, yaitu berkah tawafnya. Ini harus dibedakan. Bukan kita ingin mendapatkan berkah dengan menyentuh Ka'bah, mengusap-usap dinding Ka'bah. Hai, bukan. Ini harus dipahami di sini. Kadang-kadang kaum muslimin tidak bisa membedakan. Mendapatkan berkah ketika tawaf. Ya, sesuai dengan syariat tentunya. Naam. Apabila tidak sesuai dengan syariat pun tidak akan mendapatkan berkah. Tawaf umpamanya enggak cukup 7 kali lalu keliling, tambahi 17 kali umpamanya. Yang tidak mendapatkan berkah. Karena tidak sesuai dengan syariat. Walaupun tambah lama. Bagian manusia Allah musta'an. Sudah jauh-jauh dari negerinya menuju ke sana. Tujuan pokoknya bukan ingin mengamalkan syariat. Tujuan pokoknya bagaimana bisa menyentuh Ka'bah. Sampai berdesak-desakan, sampai membayar orang. Kalau sudah menyentuh Ka'bah, bagaimana bisa menyentuhkan badannya ke Ka'bah? depannya, punggungnya, sampingnya ditempelkan di Ka'bah semua. Tidak ada syariatnya. Bahkan bukan itu saja. Kadang-kadang melakukan perkara haram. Menggunting kain Ka'bah. Allah musta'an. Di tempat yang mulia berbuat pencurian. Coba. Ini namanya kadang-kadang mencuri yang bangga. Kalau berhasil langsung bangga sampai negerinya. Ini oleh-olehnya. Allah musta'an. Berkahnya adalah ketika kesana mengamalkan syariat. Wa minal ma'lum annal ka'bata la tadurru wa la tanfa. Dan telah dimaklumi Ka'bah tidak bisa memadorotkan dan memberi manfaat. Tidak bisa. Bahkan Ka'bah pun pernah roboh. Ini. Tidak bisa memadorotkan siapapun. Dan tidak beri manfaat. Maka minta manfaat takut kepada madarat bukan kepada Ka'bah. Pihal manusia Allah musta'an. Ya ini karena disebabkan karena jahilnya. Innama syara' Allahu li'ibadi at-tawaf biha. Sesungguhnya saja Allah mensyariatkan hamba-hambanya lah tawaf mengelilingi Ka'bah. Wala ibadah indaha. Dan beribadah di sisi Ka'bah, berdoa, salat menghadap Ka'bah. Itu keutamaan. Berdoa kepada Allah tentunya, bukan kepada Ka'bah. Berdoa kepada Allah di sisi Ka'bah. Ini keutamaan. Bukan minta kepada Ka'bah, berdoa kepada Ka'bah. Menyentuhkan badannya ke Ka'bah, lalu tempelkan usapkan seluruh badannya, debu-debunya. Berkah-berkah katanya Allah musta'an. Lalu kain Ka'bah dianggap itu kain yang mendatangkan berkah. Sehingga karena sudah jahil, tidak tahu, akhirnya makan puk bagi penipu. Orang pada jual kain, katanya kain kiswah. Enggak tahu kain pakan bekas mungkin. Jual. Orang pada beli. Pulang urah, oleh-olehnya apa? Kain sudah lusuh. Katanya kain kiswah. Andai kata pun kain kiswah untuk Ka'bah. Enggak ada keutamaannya. Nah, penting di sini. Maka di sini pentingnya ilmu ya ikhwan. Kaum muslimin tentunya belajar ilmu. Yang disyariatkan adalah tawaf mengelilingi Ka'bah. Salat menghadap Ka'bah. Doa di sisi Ka'bah. Doa kepada Allah tentunya. Ini yang disyariatkan. Wa ja'alaha li ummah qiblatan. Dan Allah jadikan Ka'bah ini sebagai kiblat bagi umatnya. Wa tawaf biha masyru'. Maka tawaf mengelilingi Ka'bah ini adalah disyariatkan. Wal halif biha wa du'a'uhu mamnu'. Nah ini. Adapun bersumpah dengan Ka'bah dan berdoa kepada Ka'bah, ini dilarang bahkan syirik. Ini penting dipahami di sini. Maka apa saja yang diamalkan tidak sesuai dengan syariat, walaupun di tempat yang paling utama di muka bumi ini, maka tidak akan mendapatkan berkah, bahkan mungkin berdosa. Mengamalkan di sisi Ka'bah tapi mengamalkan bid'ah, maka tidak akan mendapatkan berkahnya. Tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah bersabda, "Man amila amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddu." Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan bukan dari kami, maka tertolak. Ini penting ya ikhwan. Ada orang, Allah musta'an, sudah biayanya banyak sampai sana, kadang-kadang enggak dibekali ilmu. Kadang-kadang tujuan utama itu bukan ingin ibadah kepada Allah, tapi ingin doa kepada Ka'bah. Ingin mengharapkan berkahnya bisa nempelkan badan ke Ka'bah. Diriwayatkan ya dari Umar ibn al-Khattab, ini riwayat dari Jabir dan yang lainnya. Kata Jabir, ra'aitu Umar ibn al-Khattab yuqabbilul hajar wa yakul wallah la a'lamu annaka hajarun la yadurru wala tadurru wala tanfa walaula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka ma qabbaltuka. Rawahu Tabrani wa sahahu Albani fi sahihi Abi Dawud. Kata Jabir, saya melihat Umar ibn al-Khattab mencium Hajar Aswad. Ini termasuk disyariatkan kalau memungkinkan, karena sifatnya mustahab bukan wajib. Nah, Umar ibn al-Khattab mencium Hajar Aswad. Bukan Ka'bah ini, Hajar Aswadnya saja ya, bukan Ka'bah ya. Hajar Aswad yang ada di sisi pojok Ka'bah. Mencium Hajar Aswad. Maka Anul mengatakan Umar, wallahi demi Allah, sungguh aku tahu kami itu adalah sebongkah batu yang tidak memadaratkan dan tidak memanfaatkan. Nah ini, coba. Ini Hajar Aswad sudah. Apalagi batu yang ada di gunung yang lain. Enggak ada berkah, enggak ada manfaat. Nah ini, kata Umar, kamu itu sebongkah batu yang tidak memadaratkan dan memberi manfaat. Andai kata aku tidak melihat Rasul mencium kamu, saya tidak akan mencium. Jadi mencium karena mengikuti Rasul, bukan karena Hajar Aswad bisa memberikan berkah, bukan. Jadi mencium Hajar Aswad karena mengikuti Rasulullah SAW, bukan karena mengharapkan berkah kepada Hajar Aswad. Maka para ulama menasihati, apabila tidak memungkinkan, cukup melambaikan tangannya. Ini. Jangan sampai ingin mengamalkan yang mustahab, lalu terjatuh pada yang haram, yaitu desak-desakan, sikut-sikutan dengan teman orang lain, sedangkan itu di tempat yang mulia, lalu menyakiti orang lain, adalah sebagian manusia Allah musta'an. Hanya ingin mengamalkan yang mustahab, lalu terjatuh pada haram, itu menyakiti saudaranya. Dengan gini-gini, desak-desakan, nah ini, Allah musta'an. Dan apabila bisa menciumnya, semata-mata karena mengikuti sunnah Rasul, bukan merasa wah ini dapat berkahnya dari Hajar Aswad. Nanti pulang langsung laris dagangannya, umpamanya. Nah, ini. Yang masih bujang nanti pulang langsung diterima lamarannya. Alhamdulillah. Kerja terima langsung, ini berkahnya saya mencium Hajar Aswad. Allahul Mustaq. Ini berkahnya saya mencium Hajar Aswad, laris dagangan saya. Yang naik pangkat, ini berkahnya kemarin saya mencium Hajar Aswad. Maka sekarang saya naik pangkat, gampang naik pangkat. Allahul Mustaq. Bukan itu. Maka mencium Hajar Aswad karena sunnah Nabi sebagaimana mengamalkan sunnah yang lain, yaitu mengikuti amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu aja. Kalau Allah beri kemudahan, bukan lalu dikaitkan wah karena ini akhirnya jabatannya lancar, maka umroh lagi, nyewa orang lagi untuk bisa mencium lagi. Atau terpilih jadi calon. Ya. Nah, ini. Calon apa? Calon menantu. Orang kadang-kadang mau nyalon semangat umroh. Nah. Di sana mau ada-ada yang dilakukan tidak syar'i walanya itu billah. Baru datang sudah difoto ini calonnya sudah sampai Mekah. Oh ini lagi mencium Hajar Aswad. Oh ini lagi sholat, ini lagi doa di Ka'bah. Oh diviralkan ini calon kita. Alhamdulillah. Calon menantu ya, bukan calon yang lain. Allah musta'an, ibadah hanya untuk urusan dunia. Kadang-kadang orang beribadah hanya ingin meraih kepentingan dunia. Sedangkan disyariatkan beribadah oleh Allah untuk meraih akhirah. Ibadah apa saja disyariatkan untuk mengamalkan untuk meraih akhirah ya ikhwan, bukan untuk meraih kepentingan dunia. Disyariatkan sholat, puasa, haji, zakat, semuanya lah untuk meraih kenikmatan akhirah, bukan untuk meraih kenikmatan dunia ya ikhwan. Sebagaimana talabul ilm, menuntut ilmu itu ibadah. Mengajarkan ilmu adalah ibadah. Hendaknya lah untuk meraih akhirah. Kenikmatan akhirah bukan untuk meraih kenikmatan dunia. Bukan untuk meraih kesenangan dunia ya ikhwan. Ini penting. Karena sekarang ini Allah musta'an. Kadang-kadang kelihatannya orang semangat ibadah. Tapi motifnya adalah untuk meraih kenikmatan dunia, kesenangan dunia, wala'iyadu billah. Itu celaan. Tercela. Majlis. Ayyuhal mukallaf. Baina ma yusra wa ma yumna. Ini penting ini, perhatikan di sini. Bedakan wahai mukallaf, wahai orang yang sudah mukallaf, sudah baligh, antara yang disyariatkan dan yang dilarang. Ini penting. Datang ke Ka'bah, ada yang disyariatkan, ada yang dilarang. Maka dibedakan di situ. Tidak setiap orang beramal di sisi Ka'bah adalah disyariatkan. Lah. Dalam berbagai hal, ya, itu ada yang disyariatkan, ada yang dilarang. Dalam sholat saja, ada yang disyariatkan, ada yang dilarang. Dalam berpuasa, ada yang disyariatkan, ada yang dilarang. Ini penting. Tidak seluruh orang sholat itu diterima sholatnya. Ada yang dilarang di situ. Begitu juga ibadah yang lain. Ibadah haji, umrah, dan yang lainnya. Di sana banyak yang dilarang. Dan diperingatkan. Datang ke Masjid Haram, ada yang disyariatkan. Maka bila yang amalkan disyariatkan mendapat keutamaan yang besar, berkah yang besar. Ada yang dilarang. Dilarang umpamanya menganggap berkah tiangnya Masjid Haram. Lalu mengusap-usap tiang masjid umpamanya. Ke Masjid Nabawi, ada yang disyariatkan, ada yang dilarang. Ke Masjid Nabi tujuannya ingin mengusap kuburannya Nabi umpamanya. Mamnu. Ini penting yang dipahami. Disebabkan karena manusia tidak mengetahui, maka akhirnya ulama mengatakan wa in khalafaka man khalafaka min jahalatin nas alladzina hum kal an'am bal hum adullu sabila. Walaupun manusia menyelisih kamu, ain walaupun menyisih kamu, orang yang menyisih kamu dari orang, kalangan orang-orang jahil yang mereka seperti binatang ternak, balhum adullu sabila, bahkan mereka orang yang paling sesat jalannya. Maka tetap harus istiqomah di atas apa yang disyariatkan, apa yang sunnah. Walaupun orang banyak menisi di situ. Dan jangan kaget kalau umpamanya umrah atau haji, banyak orang yang menisi sunnah. Kamu harus bisa membedakan ini sunnah, ini tidak sunnah. Jangan ikut-ikutan. Berbagai macam manusia seluruh dunia kumpul di situ, berbagai macam amalan di situ. Nah. Baik cara doanya, cara zikirnya, bahkan cara tawafnya, berbagai macam. Maka harus bisa membedakan mana yang masru', mana yang mamnu'. Jangan sampai sudah biaya banyak, jauh-jauh, ternyata kesana malah melakukan perkara kesyirikan. Atau perkara bid'ah yang diharamkan. Dosa malah dapatnya bukan pahala walayadu billah. Kadang-kadang manusia tidak bisa membedakan tempat yang diberkahi dengan yang bisa memberikan berkah. masjid tempat yang diberkahi. Tapi bukan berarti masjid bisa memberikan berkah. Nah, ini harus dibedakan. Di tempat yang ada Ka'bah, tempat yang diberkahi, mubarak. Tapi bukan yang bisa memberikan berkah. Yang bisa memberikan berkah hanya Allah Subhanahu wa taala. Tabaraka wa taala. Allah yang memberikan berkah. Dan Allah menjadikan sebagian makhluknya diberkahi. Ini penting. Barang siapa yang mengamalkan sesuai dengan syariat Allah, maka akan mendapatkan berkah. Seperti masjid tempat yang diberkahi. Barang siapa masuk masjid mengamalkan sesuai dengan syariat Allah, maka dia akan mendapatkan berkah dari Allah. Secara umum, apalagi masjid di Masjid Haram. Yang di situ ada Ka'bah. Apabila masuk ke sana lalu mengamalkan sesuai dengan yang Allah cintai dan ridhoi, maka dia akan mendapatkan berkah dari Allah. Bukan dapat berkah dari Ka'bah. Sama orang soleh, orang yang diberkahi, betul enggak? Iya kan? Tapi bukan bisa memberikan berkah. Bukan berarti bekas jubahnya barokah, ditawarkan sekian juta dilelang, berakhir dengan 150 juta. Bekas jubahnya orang soleh katanya. Orang soleh berkah karena kesolehannya. Allah berikan berkah karena kesolehannya. Dan Allah akan memberikan berkah kepada orang lain yang mengikuti kesolehannya. Allah yang memberikan berkah bukan orang soleh. Ilmu berkah, ulama diberkahi. Tapi bukan yang bisa memberikan berkah. Karena ilmunya yang diamalkan. Itu yang berkah. Bukan berarti ludahnya berkah. Ini kan orang soleh, alim, ulama. Kan diberkahi. Diberkahi karena kesolehannya. Karena ilmunya. Bukan ludahnya yang diberkahi. Ini harus dibedakan di sini. Kadang-kadang alal mustaan. Karena ilmunya. Ilmunya berdasarkan Quran dan hadis pemahaman salaf. Diberkahi karena mengajarkan orang lain. Orang lain mengamalkannya. Itu berkahnya. Tapi sebagian manusia malah jalan pintas. Bukan mengikuti kesolehannya, bukan mengambil ilmunya, datang ingin diberi berkah, lalu siap diludahi mulutnya. Apalagi kena penyakit TBC. Alal mustan. Ini penting ini. Ini orang jahil kasihan memang. Ini jubah saya sudah disentuh sama orang soleh kemarin. Ya kalau disentuh kenapa? Peci saya kemarin baru diludahi. Ya kalau diludahi kenapa? Ada apanya? Ini kadang-kadang manusia Allah mustahil. Ini walaupun sorban sudah lusuh ini, antum enggak tahu ini. Ini bekas sorbannya fulan. Sudah dibawa umroh 55 kali ini. Wah, mantapnya. Saya beli ini. Wah, Allah mustahil. Bukan di situ berkahnya. Apa saja kalau tidak sesuai dengan syariat, tidak akan ada berkahnya. Apa saja, ini prinsip, kaidah sudah. Apa saja yang tidak sesuai dengan syariat, tidak ada berkahnya. Walaupun sekarang ini, beribadah di sisi Ka'bah, di Masjidil Haram, apabila tidak sesuai dengan syariat, tidak diberkahi. Maka yang penting di sini adalah ikhlas dan sesuai dengan syariat. Biasanya kalau ikhlas, orang punya ikhlas, saya ikhlas ini. Nah, ya sudah, yang kedua harus sesuai dengan syariat. Saya siap diludahi kiai karena ikhlas umpamanya, tapi enggak sesuai dengan syariat. Ini penting. Ya. Maka kita akan mendapatkan berkah kalau kita mengikuti kesolehannya, kita mengikuti ilmunya, kita mengambil ilmu, belajar ilmunya pada para ulama, orang-orang saleh. Kita mengikuti kesolehannya, insya Allah kita akan mendapatkan berkah. Dan tapi dari Allah Subhanahu wa taala, Allah yang memberikan berkah. Bukan orang saleh, bukan ulama, bukan. Ya kadang orang jalan pintas. Kalau mengambil ilmu kan sulit ya, lama, berat. Mengikuti kesolehannya kan ya juga sulit. Mengikuti ibadahnya kan jadi jalan pintas kadang-kadang mereka. Ingin dapat berkah, cari beli jubah bekasnya, beli sorban bekasnya, peci bekasnya, dapat berkah katanya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.